Mitra bisnis, hasil voting rapat paripurna DPR atas kasus Bank Century memang menunjukkan lebih dari separuh anggota DPR menilai telah terjadi pelanggaran dalam kasus Bank Century sehingga harus dilanjutkan ke proses hukum. Menanggapi keputusan paripurna DPR, Presiden dan Wakil Presiden mengeluarkan pernyataan yang menghargai keputusan itu namun tidak serta-merta menyetujuinya. Dalam pidatonya, Presiden serta Wapres tetap menyatakan bahwa langkah penyelamatan Bank Century adalah kebijakan tepat di tengah ancaman krisis. Seperti apa pandangan Kwi Kian Gi melihat kondisi ini? Segera kita akan berbincang dengan Kwi Kian Gi. Pak Kwi, Presiden sebagai pimpinan eksekutif tetap berkeyakinan bahwa penyelamatan Bank Century adalah langkah tepat yang notabene berseberangan dengan keputusan paripurna legislatif. Apa pendapat Bapak? Ya, sangat bisa terjadi. Jadi kalau ini terjadi ya biasa saja. Oleh karena ini yang dinilai berseberangan kan kebijakannya. Jadi misalnya yang paling penting adalah apakah ketika itu memang ada krisis yang bersifat sistemik. Artinya kerusakan Bank Century itu kalau tidak di bailout akan mengakibatkan kerusakan yang lain-lain. Nah, ini kan waktu mengambil keputusan tanggal 21 November itu percaya betul gitu, dan itu sudah dikemukakan semua argumennya, tetapi mayoritas dari anggota-anggota DPR tidak, mereka menganggap tidak ada, sistem itu tidak ada dan mereka tidak percaya. Nah sekarang kalau Presiden mengambil alih, itu berarti bahwa Presiden mempunyai legitimasi yang sama, karena Presiden dipilih oleh rakyat, DPR juga dipilih oleh rakyat. Nah dengan demikian sebetulnya DPR bisa terus untuk mengatakan okay, kami akan menggunakan hak untuk menentukan sikap, hak interpelasi, sekarang hak mengemukakan pendapat. Nah, kalau hak menyatakan pendapat itu juga diterima oleh DPR secara pleno, artinya mayoritas dari pleno DPR seperti hanya paket C dan A itu lalu diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menilai apakah betul ada dasarnya. Kalau ada, maka dikembalikan kepada MPR dan MPR mulai berbicara tentang bisa diimpeach atau tidak itu. Tetapi komposisi di DPR membuat ini kandas. Mengapa Bapak menilai ini bisa kandas, Pak Kwi? Sebab untuk bisa menggunakan hak mengeluarkan pendapat itu harus 75% kurum. Kemudian yang mengambil keputusan juga harus 75% dari yang hadir. Dari minimum mesti 75% dari anggota keseluruhan DPR. Itu tidak mungkin. Sebab kalau Demokrat saja ngeblok dengan PAN dan PKB, itu sudah pasti tidak tercapai. Sehingga dengan demikian ya sudah seperti ini. Terjadi deadlock begini. Demikian Kwi Kian Gi. Saya Dinda Natasha.